Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagiannya udah kanca loro kang, jenengane sing iji selamat, sing iji sugeng, nah kan ya. Ke loro-loro niki ternyata dari satpam, kerjanya dari satpam, dari security, nangaring bandar udara Tunggul Wulung, nang lapangan terbang we ya, dari security. Palingan ya, bengi-bengi, bangunan lu lagi mangsa natis sih ya, lagi musim dingin. Bengi-bengi ke wong loro ke kurang gawean, kurang gaweane ngapa yo, tiliki bareng-bareng. Yeah, Mat, selamat. Ngeratis-ratis kayak gini kepenaknya ngapa ya, Mat? Nah, ngeratis-ratis kayak gini ya kepenaknya ya joli-jolan bojo. Sik, gidil mau disekarwe dewa kalau ngomong. Kok bojo lo ini joli-jolan? Lumayan, buktian lo. Nah, kalau ngapa maning sih ya? Apa Siki ya pikir-pikir pada ngunda layangan Bayo? Ngunda layangan ke piwi, lo mana layangannya biora. Loh, kan ntar mabur diunda, lo kan sangar. Karena ntar mabur loro nganggur, ngeletak, dari ngulet senar dewek yo. Diunda kan gagah lo. Wow, manis, kan dubur. Gue ya uling aja lanu katon, Kang. Mau jalan motor mabur gue itu lanu abot. Uling ugana gue karo mesin. Uling ugana gue karo bensol. Jadi orang sembarangan. Masa motor mabur diundang ya layangan sih karpet-karpet priwe gue. Sangar nemen kon. Dan terus ngapa kek penak kek ya? Next siki pada mabok, priwe mabok. Mabok teler maksudnya? Mabok teler, lakon mabok apa sih? Mabok randa, orang nana randa. Mabok duit, duit enteng. Dari duit enteng ngar mabok karo apa? Karo banyu degan. Ora geng kon tipit kandani ya. Nyong krungu ya, jere-jere ya. Anu, bensol. Apa arti bensol? Bensol yang ngerti. Bahan bakar motor mabuk, Bok. Nah, gue. Gue ternyata nyong krungu-krungu ya. Bisa merek nama Bok anggar diinum. Ih, sebenernya baik gue. Temenan, ke hasil penelitian dari Amerika kayak gue. Dari bensol anggar diinum ngarang orang gelas, gue bisa mabok sing inum. Bisa teler. Pani orang kue. Lah, gak masalah teler-menteler nyong taruh ke DVD ya. Tapi kan masalahnya bensol lo, Kang. Ke pani apa orang? Ya, wis lah nyong manut banyak, nah, daripada nganggur. Lah, kayak gue. Yo, si pada nyolong bensol, ditenggak. Langsung kita mabok, kita fly, Kang. Ya, penak mbok. Lah kok enggak dewek konangan satpamnya ke priwe? Konangan satpam sing ngendi? Lah wong satpam enak ini dewek. Kowe kudu aduh. Oh, ya di kelalen. Iki pada nyolong bensol, iki pada mabok yo. Wah, temenan Kang yuk, tadi kayak cita-cita nih. Selamat karo sugeng ke akhirnya memutuskan untuk nyolong bensol. Nyolong bensol nang tangki pesawat terbang. Nyolong bensol nang tangki motor mabure gue mau. Barang wis satu kan arung liter, digawa maring pos mabuk bareng. Gaul banget sih ya, mabuk bensol. Nah, barang wis mabuk bensol, gue selamat karo sugeng turu. Turu nang pos satpam, kutu lesuk. Nah, esuke-suke. Selamat tangi, tangi nih gara-gara handphone Moni. Selamat tuh handphone ini ya, langsung bayar diri ke Jo. Aduh, seger ya pakai nyong. Aduh, seger pisan ke ya. Orang tahu nyong mabok, tangi turu rasanya seger kayak gitu. Ayo mantan penak temen ke pakai ke, kena gue bentinan ke ya. Walah, ke telepon Kang Sapa maning ge. Moni bae ganggu wong turu can. Tekang kate jajal nyong lah. Segre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki sapa ge? Sugeng, Mat Sugeng. Loh, la kowe nanti kowe? Oh, kowe bolos kowe ya. Urung rampung jamis balik depit kowe. Nyong ditinggal balik manding. Ora geng kon depit sabar nyong tak takon. Iki gara-gara dewek minum bensol mah bengi ki kayane lah. Tiga ke Amerika. Wah, nyong, nginum bensol ke ya. Tangi turu rasanya seger banget, Gang. Seger pisan yakin. Awak ke nyong kaya wong nom manding. Bali, janji kok bojone nyong ora kedangsakan. Wah, kudu slamet jenengane. Ukune kaki Bima kalah poke lah karo bensol lah. Kuat banget ke nyong ke sini ke. Ora ge tapi mung dipit. Jadi kan rasanya seger banget sih, Ki. Ya seger banget. Dari kan sih nyong tetep burung. Ngentut ke pribe. Rika mesti ngentut apa durung? Ya, ya sekamutanku ya urung. Tuh, jangan gua cantik banget, Kang. Jangan sih Rika ngentut, yakin. Temenan aja, jangan sih Rika ngentut, temenan. Ditahan dipit sekuat terer, ngentut Rika, ya. Lanang apa? Pokoknya sih ini rekar mentut, ditahan depit ajang asing untuk deset temenan ya geng. Nah ya masalahnya nang apa? Orang ke masalahnya gara-gara ngentut, mawasnya kan lilir ya jam telu, dan yang ngentut, lo terus kok anak-anaknya yang mabu-bubu banget, kisingnya malah bisa Sumatera nyong kang, bisa Sumatera ke, gara-gara bensol ke mungkin lah, jasro. Jadi gara-gara ini bensol mah mengge, ngentut terus mabur-bubu banget, bubur Sumatera. Kayak motor mabur baik gue ya tengah nih ya. Dimana bengsel terus jepat paling Sumatera. Dananya ngentut ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.